kali mengenalmu, pertama kali menyentuhmu, bergetar jiwaku. Sangat berkesan di hatiku, tibalah saat yang kutunggu. Hatiku luluh karenamu, kasih pujaanku. Semoga kau dengar kekasihku.